Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan mengkaji dan mempelajari manzumah atau bisa disebut sebagai qasidah mimiyah, karena berakhiran dengan mim, yang disusun oleh Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Manzumah ini berisi wasiat, wasiat-wasiat berharga, sangat penting karena mengandung adab dan akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu atau secara umum seorang muslim. Dimulai oleh beliau dengan penjelasan tentang kedudukan ilmu itu sendiri dan derajat tinggi orang-orangnya. Demikian pula ilmu yang harus dimiliki atau patut untuk dipelajari, diketahui oleh talibul ilm, penuntut ilmu, yang itu akan bermanfaat bagi dia dalam agamanya, di dunianya dan akhiratnya. Manzumah ini beliau beri nama manzumah mimiyah fil wasaya wal adabil ilmiyah. Manzumah mimiyah berisi wasiat-wasiat dan adab-adab ilmu. Murid beliau Syekh Zaid Ibnu Muhammad Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang manzumah gurunya ini, oh, ini manzumah yang sangat besar, sangat banyak manfaatnya di dalamnya, penuh dengan tarbiyah, pendidikan bagi talibul ilm. Makanya perlu untuk mereka pelajari. Layak untuk dikaji. Karena tentu martabat tertinggi di dunia ini ilmu setelah kenabian, seperti Imam Ibnul Mubarak sebutkan rahimahullah, la a'lamu darajatan ba'dan nubuwah afdal min nashril ilm. Aku tidak ketahui di dunia ini derajat yang lebih afdal setelah kenabian dari menyebarkan ilmu. Ya, karena kenabian tentu derajat paling tinggi, gak ada yang lebih tinggi dari itu. Orangnya paling mulia. Tapi setelah kenabian tidak ada yang mengalahkan ilmu. Perkara yang layak bagi seorang muslim, muslimah, untuk dia perjuangkan dan dia keluarkan segala sesuatu yang dia miliki untuk mendapatinya. Ala kulli hal, seperti beliau sebutkan tadi, banyak wasiat, banyak faidah, faidah-faidah ilmiah, adab-adab syar'iyah yang perlu dipelajari, karena pada kenyataannya seperti a'immah sebutkan, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal fiqh. Kita ini lebih butuh sedikit adab saja ketimbang banyaknya fiqih, banyaknya ilmu. Lebih dibutuhkan adab, walaupun itu sedikit, tapi menjadikan ilmu kita barokah, menjadi ilmu yang bermanfaat jika disertai dengan adab dan akhlak yang mulia, agar seorang hamba tidak menjadi orang yang punya ilmu, bahkan mungkin banyak ilmunya, tapi hampa dari adab. Tidak ada padanya adab-adab ahlul ilm, adab orang yang berilmu. Taib, untuk menyingkat waktu, kita mulai mengkaji nazm atau qasidah mimiyah ini. Sebelumnya mungkin perlu diketahui bahwa manzumah atau qasidah beliau tulis beliau kumpulkan adab-adab dan wasiat yang beliau sebutkan, seluruhnya ada 248 bait. 248 bait-bait nazm rahimahullahu taala. Tapi di awal beliau katakan, qala rahimahullah, alhamdulillah rabbil alamin ala alaihi wa huwa ahlul hamdi wan ni'ami. Mim, ni'ami. Dzil mulki wal malakutil wahidi samadil barri al muhaimini mubdil khalqi min adami. Mim lagi, makanya mimiyah tadi. Man 'allaman nasa ma la ya'lamun wa bil bayani antaqahum wal khatti bil qalami. Qalami, mim. Thumma salatu 'alal mukhtari akram mab'uthi bi khairi huda fi afdhalil umami wal al wa sahbi wal atba'i qatibatan wat tabi'ina bi ihsanin linahjihimi ma laha najmun wa ma syamsud duha tala'at wa 'addu anfasi ma fil qauni min nasami. Bait pertama beliau sebutkan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala kenikmatan yang Allah berikan, dan Allah berhak pantas untuk dipuji oleh hambanya karena segala kesempurnaan dari sifat-sifat Allah dan segala kenikmatannya. Demikian beliau mulai qasidahnya, nadhamnya, dengan pujian kepada Allah. Dan itu perkara yang terbiasa dilakukan oleh ahlul ilm, hampir seluruh ulama, ulama sunnah. Mereka pun melakukan itu, meniru, mencontoh kitabullah, Quran Al-Karim, karena dimulai dengan pujian kepada Allah, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin. Itu permulaan Quran. Begitu pula meniru dan berteladan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah-khutbahnya. Beliau mulai dengan alhamdulillah. Begitu pula dalam surat menyurat beliau ke pembesar-pembesar dunia di zaman itu, juga dengan alhamdulillah. Alhamdu maknanya adalah segala pujian bagi Allah karena kesempurnaan sifat-sifatnya dan kesempurnaan perbuatan-perbuatannya yang maha mulia. Maka bagi Allah segala pujian itu. Pujian bagi Allah, yang pertama pujian baginya karena nama-nama dan sifat-sifat kebesarannya yang maha sempurna dan maha tinggi. Yang kedua, pujian kepada Allah atas segala karunia kenikmatan, dari kenikmatan yang tampak maupun tidak tampak, yang itu tidak terhitung banyaknya, yang Allah berikan kepada kita hambanya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, pujian kepada Allah itu ada dua macam. Yang pertama pujian karena ihsannya, kebaikan Allah kepada hambanya, dan itu termasuk dari syukur. Dan pujian kepadanya yang berhak Allah dapati, pantas, karena memang Allah, hanya Allah yang maha sempurna pada nama, sifat, dan perbuatannya. Maka hamdu hanya Allah yang berhak mendapati, karena tidak ada yang memiliki kesempurnaan seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul Alamin, Allah Rabbul Alamin, alamin semua selain Allah, Allah yang ciptakan, Allah pula yang beri mereka rizki, Allah yang kuasai mereka, Allah yang hidupkan, Allah yang matikan. Tidak ada Rob bagi mereka semua kecuali Allah Jalla fi'ula. Hamdu inilah dengannya permulaan semua makhluk. Allah terpuji karenanya. Seperti Allah sebutkan, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alhamdulillah. Segala pujian itu bagi Allah tadi karena kesempurnaan sifat-sifatnya, namanya, karena segala kenikmatan yang Ia berikan. Allah yang ciptakan langit, bumi, dan seisi keduanya. Maka permulaan makhluk dengan alhamdulillah. Sebagaimana akhir daripada makhluk juga dengan alhamdulillah. Di mana Allah sebutkan setelah selesainya faslul qadha yaumul qiyamah kelak, dihukumi masing-masing dengan keadilannya, dan Allah Maha Adil, masing-masing sesuai apa yang telah mereka perbuat selama hidup. Sampai selesai semua, seluruh manusia, sehingga yang ahlul jannah dimasukkan ke dalam jannah, yang memang ahlun nar atau yang pantas Allah kehendaki untuk diazab, dimasukkan dan diazab dalam neraka. Selesai semua itu, Allah sebutkan juga di dalam Quran, wa qudhiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Diqadha, faslul qadha, diputuskan semuanya makhluk semuanya dengan hak, tidak ada yang terzalimi satu pun. Lalu dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Maka permulaan makhluk, penciptaan dengan alhamdulillah. Akhir makhluk, karena itu perjalanan terakhir sudah. Yang ahlul jannah ke jannah, yang ahlul nar ke nar. Tentunya kalau dia musyrik, kafir, ya kekal abadi selamanya di neraka. Atau kalau dia min ahli tauhid, mukmin, muwahhid, ya selama yang Allah kehendaki untuk menghapus dosa-dosanya, kemudian pasti akan dikeluarkan karena tauhidnya dari neraka itu, kemudian Allah masukkan jannah. Al-muhim, selesai semua itu juga dengan alhamdulillah. Menunjukkan agungnya kalimat ini. Begitu dahsyat kemuliaannya. Maka karena itu Rasulullah sebutkan dalam banyak hadis besar keutamaannya. Antara lain yang Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan, memberatkan timbanganmu di akhirat. Ucapan alhamdulillah mungkin orang gak merasa atau gak menyangka sebesar itu fadilahnya. Ketika dia dapati apalah kebaikan, kenikmatan, ya, karena syukurnya kepada Allah, dia katakan alhamdulillah. Tamla'ul mizan, itu sangat berat di timbangan Allah, memberatkan timbangan-timbangan kebaikanmu, memenuhi timbangan. Walhamdulillah tamla'u ma baina samai wal ard. Alhamdulillah pula Rasul katakan memenuhi antara langit dan bumi. Kalimat yang luar biasa keutamaannya, keagungannya. Oleh karena itu, Rasul pula sebutkan seperti antum tahu, kalimatan khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani indar rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kata yang itu ringan di lisan diucap, tapi sangat berat di timbangan di akhirat kelak, dan sangat dicintai Allah. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdihi, dan segala puji baginya, alhamdulillah. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha mulia, maha agung. Kenapa demikian? Ulama sebutkan, karena dengan subhanallah, penggabungan di antara dua ini, dengan subhanallah, kamu mensucikan Allah dari segala aib dan kekurangan yang tidak pantas baginya. Seperti yang musyrikin katakan, Allah punya anak, Allah beristri, malaikat putri Allah, dan yang semisalnya. Kamu sucikan Allah dari segala persekutuan, syirik, karena itu aib dan cacat. Subhanallah. Wa bihamdihi, kemudian dengan pujian alhamdulillah, kamu tetapkan pujian kepada Allah karena tadi segala kesempurnaan bagi Allah semata. Kesempurnaan nama, sifat-sifat keagungannya, perbuatannya, terpuji karena ihsan dan perbuatannya, kenikmatan yang ia berikan begitu banyak kepada hambanya. Maka segala aib kamu nafikan, segala cacat yang buruk, kamu nafikan itu dari Allah, kamu ingkari. Tidak hanya itu, kamu menetapkan segala kesempurnaan, segala pujian bagi Allah dengan alhamdulillah. Makanya dua kata ini, subhanallah wa bihamdihi, ringan di lisan, berat sekali dalam timbangan, dan sangat dicintai Allah. Alhamdulillah. Itu permulaan bait yang beliau sebutkan. Seperti tadi, Quran pun dimulai dengan itu, ya karena alasan tadi, mereka pun berteladan dengan Quran. Rasul pun memulai khutbahnya dengan alhamdulillah, innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuh ila akhirih. Dan para ulama banyak memulai kitab mereka, karya-karya mereka dengan alhamdulillah ini. Ala alaihi, maha terpuji Allah atas segala kenikmatan-kenikmatannya. Ala adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Ala kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, tentu sesuatu yang tidak bisa mereka hitung, tidak bisa mereka batasi. Dan Allah sendiri sebutkan dalam Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Kenikmatan-kenikmatan Rabb kalian mana yang kalian dustakan? Maka semua kenikmatan darinya. Di An-Nahl Allah sebutkan, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Kenikmatan apapun itu yang kalian dapati, ada pada kalian, itu semua dari Allah. Juga di An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya, untuk membatasinya. Allah sebutkan itu di dalam surat An-Nahl. An-Nahl dikenal dengan nama Suratun Ni'am, surat kenikmatan-kenikmatan. Nama lain atau nama yang juga ma'ruf bagi surat An-Nahl. Disebut demikian karena di dalam surat ini, An-Nahl, banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang Allah sebut, Allah ungkit. Allah ungkit-ungkit kepada hambanya agar mereka bersyukur, mengingat begitu banyaknya kenikmatan-kenikmatan itu Allah berikan kepada mereka. Dari sekian banyak kenikmatan yang Allah sebutkan di dalam surat, Allah katakan tentang Allah hitung atau Allah sebut satu demi satu kenikmatannya kepada hambanya. Awal yang Allah sebutkan, pertama kenikmatan yang Allah ungkit, yang Allah sebutkan agar mereka syukuri, Allah katakan, ata amrullah fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala mayasha'u min ibadih an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Langsung di ayat kedua, yunazzilul malaikah, Allah yang menurunkan para malaikatnya alaihimussalam, birruh min amrihi ala mayyasha min ibadih, menurunkan para malaikat itu dengan perintahnya, menurunkan wahyu. Kepada hambanya untuk mengingatkan mereka bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan aku, kata Allah, maka bertakwalah kalian kepadaku. Kenikmatan pertama yang Allah ungkit, yang Allah sebut, kenikmatan diturunkannya syariat, wahyu, ilmu. Baru setelah itu kenikmatan-kenikmatan yang lain. Tentu tidaklah dia disebut pertama kali sebelum yang lainnya karena keutamaannya yang di atas segalanya. Menunjukkan keutamaan besar ilmu. Itu yang pertama Allah ingatkan mereka. Allah yang turunkan para malaikat, membawa wahyunya, diperintah kepada para nabi yang Allah utus, para rasul alaihimussalam. Tadi, makanya An-Nahl disebut pula sebagai surat An-Ni'am, surat kenikmatan. Dan itu kenikmatan pertama kali yang Allah sebut. Kenikmatan ilmu. Agar mereka syukuri. Karena tanpa ilmu, tanpa syariat ini manusia gak ada bedanya dengan bahaim, dengan binatang. Mereka dimuliakan karena iman dan syariat ini. Wa huwa ahlul hamdi wan ni'ami. Dan Allah pantas untuk dipuji. Di Sahih Muslim salah satu doa ketika bangkit dari rukuk Rasulullah ajarkan, ahlus sana wal majd ahaqqu ma qalal abd. Ahlus sana wal majd, ya Allah, engkau yang pantas dipuji, dimuliakan. Ahaqqu ma qalal abd, itu yang paling hak yang diucapkan seorang hamba. Pujian kepada Allah karena segala kesempurnaannya. Ahlul hamd pantas dipuji. Wan ni'ami, dan Allah yang memberikan kenikmatan. Dia yang menganugerahkan kenikmatan itu satu-satunya. Tiada sekutu baginya kepada semua makhluknya. Dzil mulki, Allah pula yang memiliki kekuasaan. Al-mulk, al-mulk, kekuasaan atau kepemilikan. Membawa tiga makna. Yang pertama, adanya sifat mulk bagi Allah, dan itu sifat keagungan dan kebesarannya, sifat kesempurnaan. Yang kedua, berarti pula semua makhluk adalah milik Allah, di bawah kekuasaannya, hambanya sangat butuh kepadanya, tidak bisa lepas sedikit pun dari Rabb-nya. Allah sebutkan dalam Fatir, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia semua, kalian sangat fakir, sangat butuh kepada Allah, dan Allah maha kaya dan maha terpuji. Makna yang ketiga, al-mulk berarti hanya dia, Allah yang mengatur semua makhluknya, langit, bumi, dan di antara keduanya dan seisinya. Hanya aturan Allah dan ketetapannya yang berjalan. Dia yang memberi, dia yang mencegah, menahan, tidak memberi, dia yang mengangkat, dia pula yang menjatuhkan, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang memuliakan, dia pula yang merendahkan, dan tidak ada satupun yang bisa mengkritik atau mencegah apa yang Allah tetapkan. Tidak seperti makhluk. Makhluk, siapapun dia, sehebat apapun, sekuasa apapun, apa yang menjadi keputusan dia belum tentu bisa berjalan. Mungkin dia menetapkan harus begini, semua harus bayar misalnya sekian. Masih ada fulan yang mungkin sembunyi, lari, ini itu, sehingga keputusannya gak berjalan kepada semua. Atau betapa banyaknya kemudian ketetapan dia sebagai pemimpin dikritik, oh, ini gak bagus, ini gak adil, ini gak bijak, ini harus dirubah, sehingga terjadi perubahan, terjadi amandemen, terjadi penambahan, terjadi pengurangan, dan ma'ruf itu dalam hukum manusia. Tidak demikian dengan Allah. Kekuasaannya mutlak dan tidak akan ada yang bisa mengkritik atau mencegahnya. Antum mau adzan dulu, fadhol. Kita lanjutkan sedikit setelah adzan. Fadhol al-muadzin.